تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali washabbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Effi Effendi dengan tema Tak Perlu Tunggu Ramadan Untuk Taubat. Semoga langkah kita menuju tempat ini dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang sedang saya bacakan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan dari pengurus PT Agronesia. Yang keempat, tausiah dari Ustadz Effi Effendi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8 yang akan dibacakan oleh Saudara Pian dan nanti dilanjutkan dengan salawat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يشعى بين أيديهم وبأيمانهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء صدق الله العظيم. Lanjutkan bersama-sama kepada jemaah untuk membaca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan Ya ayyuhal ladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فثفت منه بذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu sumuri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habib ya Muhammad, ya صافي المبارد ورد يا يوم نصوري. يا النبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci ini kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami lanjutkan dengan acara berikutnya. Sambutan dari pengurus PT Agronesia yang akan diwakili oleh Bapak Direktur Utama Bapak Bogi Sujatmiko. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, para hadirin, terima kasih sekali atas kehadirannya pada acara perdana ini yang insya Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan kepada Ustadz Effendi, terima kasih kehadirannya yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Beliau ini baru datang dari Jakarta tadi subuh, jadi masih bersedia untuk menyampaikan datang ke sini. Nah, acara ini kita selenggarakan, ya kami berusaha untuk menjembatani antara komunitasnya Ustadz FPMD, karena Ustadz FPMD ini sudah punya komunitas tertentu gitu ya, mungkin sudah pada kangen, pengen ketemu, jadi kita adakan acara ini supaya terobati gitu ya, rindunya kepada Ustadz FPMD gitu. Dan mudah-mudahan nanti ceramah-ceramah beliau menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, sehingga kita menjadi lebih bertakwa gitu. Ini ada bukunya yang bagus ya dari Ustadz Effendi. Saya udah baca sedikit, gapleh. Tahu artinya gapleh Ibu? Alhamdulillah sudah tahu ya. Dan insya Allah nanti setelah mendengarkan ceramah dari Ustadz Effendi menjadi semakin soleh. Kemudian mudah-mudahan acara ini juga mendapat keberkahan untuk kita semua, para hadirin, dan juga untuk Agronesia dan PMC yang menjadi tuan rumah di sekarang ini. Mohon doa dari Bapak Ibu, para hadirin semua, dan dari Ustaz Effendi, mudah-mudahan BMC dan PT Agronesia menjadi lebih makmur, lebih sejahtera, mampu mensejahterakan semua karyawannya dan juga para customernya, kira-kira begitu. Dan kemudian untuk acara hari ini, insya Allah topik yang akan dibawakan adalah tidak harus menunggu Ramadan untuk bertobat, karena ajal itu bisa datang setiap saat ya. Kita tobat bisa setiap saat. Mudah-mudahan nanti menambah ketawaan kita, menambah kesadaran kita untuk selalu bertobat. Karena tobat itu tidak harus menunggu untuk Ramadan, sesuai dengan doa Rasulullah ya ketika menghadapi Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin sambutan singkatnya ya. Bapak Ibu kayaknya sudah tidak sabar lagi menunggu Ustaz Effi Effendi. Maka Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bogi. Mungkin ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah, ibu-ibu yang sudah dari tadi dari jam 7:30 ya sudah di sini ya Bu ya, sudah menunggu kehadiran Bapak Ustaz. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima lam tana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين doa setelah wudu. Jangan menunggu taubat, jangan menunggu apa? Jangan menunggu Ramadan untuk taubat. Siapa yang menjamin duhur nanti kita masih hidup? Maka bersyukur atas nikmat umur, belum dikubur. Sing ala lakur, ulah teu sajalur bising ancur. Berbahagia atas nikmat usia, karena masih diberi kuota sisa usia kita untuk taat kepada Allah yang entah berapa giga lagi. Gunakan genah betah dina ibadah, hindari heat berat dina maksiat. Rek itu wae, ya capek bawang wae teh, ya sok gaul tapi soleh. Masa artis aja hijrah kita enggak, ya donat aja madu kita masih menolak Anisa ayat 3. Eh yang di demo juga Ahok meureun. Jangan menistakan ayat. Istongah bahasa eta sok baraweuh ah. Ini gambarnya keren, ini kayak kaper Yasin. Jika geus maot urang. Panitia ini aduh jahil. Mengenang 40 hari Ustaz Epi Effendi. Aya-aya wae. Halus mana jeung ieu coba? Nah ini buku barunya nih, deet tapi ngepret, seetik tapi nyiwit, 165 tutur hikmah yang terkumpul dalam Instagram, dalam ceramah-ceramah, barudak rajin dikumpulkan jadi buku ini. Ini motivasi harian untuk semangat ibadah. Contoh, jangan menunggu taubat, jangan menunggu Ramadan untuk taubat. Karena alam selalu mengajari kita tentang kesederhanaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Untuk apa kita melakukan perjalanan? Agar tahu ada kopi dan manusia yang sama hangatnya. Beli kopi di WMC, udah ngopi belum? Kok diam-diam baik? Nih biar pengajiannya berkah, ini ada yang request. Siapapun yang sedang sakit, khususon, nyungkeun doa Ustadz kanggo kakak, Bapak Dedeng Ruhiat. Sakit udah 24 hari di rumah sakit Soreang, sudah dioperasi hari ini, mau dioperasi lagi dua kali lagi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa ila shifa uka shifa la yughari saqama saqaq ila Allahumma asbi a'udhu bi kalimatil tamati min syari ma'alak. Semoga Allah cabut rasa sakit dan penyakitnya, semoga Allah kembalikan sebagaimana sedia kala beliau sehat. Terima kasih untuk Inkaba, Sari Petojo dan BMC yang mengadakan acara ini. Semoga perusahaannya berkah. Amin. Jangan lupa bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah. Saat kita berkumpul, ingat kepada Allah seperti ini, Allah bahagiakan. Jangan menunggu Ramadan untuk bertaubat. Kenapa dalam sholat wajib, lalu mau melakukan rawatib, kita harus pindah tempat. Biar bumi jadi saksi atas perbuatan kita ketika hidup. Biarkan ini kafe, biarkan ini resto, biarkan ini tempat makan, tapi pakai ngaji, Pak. Satu ketika ini jadi saksi, lantai yang kita duduki. Kita bicara Allah di sini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi bergoncang. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan isinya akan keluar. Manusia saat itu kaget. Wa qalal insanu ma laha, aya naon ieu? Dan saat itu bumi memberitakan atas perbuatan setiap manusia. Maka hati-hati maksiat di atas bumi ini, karena bumi yang kita gunakan untuk maksiat itu akan berbicara di hadapan Allah di yaumil hisab nanti. Maka dalam ilmu Islam, bab memindahkan batas tanah patok. Saya punya kapling, Bapak punya kapling, Bapak jarang menengok kaplingnya di kompleks saya pindahin aja 5 cm gak banyak. Itu sedunia dikalungin nanti. Karena berapa kilometer ke bawah, berapa kilometer ke atas, ke pinggir. Jangan lihat 5 cm pindahnya. Ketika kita rawatib, kita ngaji, kita pergi, kita umroh, setiap putaran ban itu mithqala dzarratin, ada hitungan. Maka bersyukur atas nikmat umur, masih dipakai tafakur, berpikir, tadabur, membaca, tadakur, merenung, tasyakur, bersikap proporsional. Jangan menunggu Ramadan untuk taubat. Karena ayatnya juga abadi, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, bersihkan lahir batin. Penyakit hati salah satunya dengki, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Masih ada enggak rasa itu di kita? Bersihkan. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, setuju? Lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Biar sehat, gula darah turun. stroke jadi ringan. Da urang mah gering teh mikiran batur. Maka Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan. Minta dari sekarang tadi. Allahumma naon tadi teh? Birojabana nya. Menyambut Ramadan dengan kebersihan hati. Setiap habis Ramadan, Ramadan kamari, hamba cemas kalau tak sampai. Para sahabat menangis, Bu. Ditinggalkan Ramadan mah urang mah seurik. Da meunang naon, meunang THR, mudik nya, panggih jeung orang lembur, pamer baju, pamer gelang, pamer, wah mun bisa mah lomari ge di bawah balik teh. Nandakeun urang sukses hirup di pangumbaraan. Tapi pertanyaannya, persiapan apa, semaksimal apa perbekalan yang kita sudah siapkan untuk akhirat? Mudik ilallah. Maka minta ke Allah, ya Allah salimni li Ramadan, selamatkan aku untuk Ramadan. Ramadan itu bulan suci, teu pantes reka datangan bulan suci urangna caludih, masih aya dengki. Da patokan bersih mah lain napisik hungkul, heuh buuk nama dibereumeun, beungeut nama dibodasan, huntu nama dibehelan, ai hate hideung, cik atuh mikil, lain etana lain. Jagalah hati, jangan kau nodai. Setiap habis Ramadan, ada kekhawatiran enggak? Hamba cemas kalau tak sampai. Alhamdulillah masih diberi kota sisa usia. Umur hamba di tahun depan, berilah hamba kesempatan. Minta Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan yang kau akan hadirkan sebagai tamu agungmu untuk kami. Alangkah nikmat ibadah di bulan Ramadan, yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dilipat gandakan, sedekah pahalanya dijuarakan. Sekeluarga nutara dahar bareng ge subuh-subuh botram sahur jam 3 geus harudang. Segala aya, ayam kecap, rendang, kerupuk mie, seblak ceker, cireng rasa, wah sahur segala aya. Alhamdulillah sebel. Bubur kacang, kolak, marjan, aduh reuniannya. Rujak cuka, canil, kolak peuyeumnya. Subuh teh geus aya teteh. Jam 3 tong peuting-teuing kurang nyunah. Tobat tina cara nu salah. Sahur teh alus tapi peuting-teuing mah jadi teu alus. Disunahkannya, ini pembekalan saja ya, karena ilmu harus bertambah biar Ramadan ini berubah sikap. Tong riweuh. Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Istilah-istilah itu dimunculkan di sini, Bu. Digaple, gaul tapi soleh, komus keur barudak. Jadi teu capai teuing mamatahan barudak teh. Tah baca buku Sarepi gitu. Jadi istilah-istilah kekinian yang tidak kekunoan ada di sana. Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Jadi Ramadan juga jangan riweuh. Saurna kudu nyunah. Tong peuting teuing setengah opat ge cukup mendekati ke waktu azan subuh. Tong kajebak ku imsak. Ai imsak naon? Abi kamari baong aya mah geus imsak. Insap eta mah. Nya geus eureun imsak teh kan eureun. Amsaka yumsiku imsakan. Soma yasumu sauman, yang disebut saum itu menahan. Menahan apa? Menahan berhenti. Hup, muna sholat man takbilatul ihram. Geus Allahu Akbar mah tong ngobrol. Aya jelema sholat. Lalu geus takbir, assalamualaikum. Allahumma ba'in baini. Assalamualaikum. Kela kagok. Teu bisa. Ihram yang mengharamkan, imsak pun yang memberhentikan. Berhenti apa? Anil akli wasyurbi, makan dan minum. Wa ghosyanin nisa, dan bersentuhan dengan perempuan dalam arti kata jima. Heup eureun keur ngeunah kene ge geus imsak. Tapi imsak lain nu dimaksud ngaheong nya. Nyeri hate teh. Cek Haji Aming mana dongeng pengajianana, ada Pak Haji Aming di sini orang tua saya. Mun sahur ulah peuting teuing ulah beurang teuing. Biasana mun beurang teuing mah teteh menjelang akhir Ramadan, karena sabebeuting nyeun kue semprit. Nyeun kue tar baweun kalembur apa urang mah. Da si mama tukang kue Bagaimana ngocok nanti pakai lain mixer anu jika bat nyamuk teh. Nepi kabadag leungeun teh. Mun telat eta teh kempes endogna carekan ku si mama. Da epi mah cenah. Ayeuna mah ku mixer. Tatunduh kan begadang capek sahur geus nya mama geus capek nyeunan kue salaur we sorangan. Hayu sugan teh na kulkas teh aya stok dahareun, tinggal kangkung garing, masako bubuk. Aduh aing mah nepi kudu sahur da sunah tuntunan ditinyu ku si dispenser jiga ninyu mie di basakoan. Sanguna garing tinyu pek teh kareke dua huap. Lain eta masalahna mah setengah kangkung geus ka jero, setengah di luar kene. Diteureuy bata, dibetot utah bata. Tungtungna mah nepi ka magrib digegel. Poe eta mah ngabuburit teh ngegel kangkung. Tacan aya elmuan harita. Tanyakeun ka DKM, pa DKM ieu kumaha ieu dibetot utah bata, diteleg palit bata, tahan nepi ka magrib. Tak ulah kajadian jiga kitu teh. Entak perlu ilmu. Kumaha Ustaz eta nu sahurna penting teuing, efekna tingali beurang. Sahur jam 2:30 subuh. Sagala diaya-aya. Sagala disiap-siap. Karena pertama memotivasi deungeun ge lengkap beda jeung nu tadi ka akhirnakeun. Harupun tipi dahar ge di ruang tengah. Geruan kabe. Nusarare kenege. Hayang menyambut Ramadan. Arti tobat itu luas. Tobat dari kebiasaan yang salah walaupun seperti benar. Tuntunan dalahar bala kecerakan. Setengah tilu bu coba botram. Dah sebal tu jabat tunuh. Jabat cansi banget. Ke masjid ni lah kene. Niatnya mereka itikaf ngilu kutum subuh berjamaah subuh di masjid. Karena masih lama. Tuntunan gak sedahar. Tunduh. Lalajo tipi, tipi ngeletikan. Repwe sare. Jadi tipi nu lalajo urangnya. Tungtungna naon kabeh berjamaah sare. Adan teka dengge, kutum tengiluan. Jam 8 karek harudang. Gebek. Hah? Ngesaan. Tungtungna sholat duha marake kunut. Sholat subuh kaburangan. Apa yang terjadi? Lemes. Karbohidrat beak da saurna peuting-teuing mata kudu nyunah ge nya nyusun ngeunah hati-hati tungtuna muka hordeng jiga aya kampanye Golkar eta kararoneng beuteung geus lapar deui ceuk si ibu pak rek ka kantor mah ah bu Ramadan pertama mah cenah leuleus kieu dimaklum ku kantor ge meureun da di jalan ge sarepi jigana mah loba nu libur tungtuna ngagoler bu jam 10 geus ripu jam 11 geus mamelas jam 2 hampir teu walakaya cik si ibu teh ka ditu tuh mani da mandi ge biasa sekedeung setengah jam atuh cai beak setengah bak sabun ting tapak huntu kaluar ti cai teurap jam 3 geus mengeluh cik si ibu teh ngabuburit pak sagala dibeuli nya karena diancam lapar sok sagala dibeuli dipapai dijajar-jajar ngagoler pamajikan ngaliwat ge nafsu ikut lapar mah nya cik sia teh punten da aing teh lain deureum aspal hayang didahar ku aing ongko puasa tapi amak-amakan si ibu kuat mundur deui rek ngumah wadah punten bilih batal sauna tuntunan naon bu ngadenge sora menjelang 6:30 teh geus radio dibawa ka nu meja muter-muter neangan adzan maghrib nelpon ka Rido bisa minta adzan maghrib enggak karek di Irian cek penyiar teh nya Surabaya dan sekitarnya tungtung ngadenge kieu kedewek padahal iklan promo aduh cek budak pak lain adzan iklan promo diutahkeun deui jadi teu ikhlas puasana teh adzan nu nyata datang sagala dilahar pindah tina beja kana beuteung kabeh tadi ngagoler kalaparan ayeuna ngagoler kawaregan tadi narek ka masjid maghrib isya tarawih teu jadi wareg teuing ka merekaan si ibu reka masjid Roma si bapak tadi punten teu ngaliwat ngaliwat teu punten dicarekan urang da punten lagi nepi ka hana punten ba teu teu ngamuk ayeuna mah lengkahan we lengkahan kunaon ka merekaan eureun sia tadi bejaan bising teu ka bagian Ramadan. Bersyukur kalau Ramadan masih terbagi saat, waktu, detik, masanya. Maka minta, sok bu, saya sekali, semua sekali doa menyambut Ramadan. Allahumma, ya Allah, salimni, selamatkan aku li Ramadan. Untuk Ramadan. Masalamat tetobat, bertaubatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Jaga wudu, yang masih punya hutang saum, bayar-bayar kodok. Masih ada punya hutang? Kalau dalam keadaan hamil, fidyah saja. Untuk bisa kodok, fidyah ada iya tuh. Ngajuruna setahun sekali. Tului, we fidyah. Tenanawan singan. Sok-sok bayar-bayar hutang mana iya? Sok bayar. Berapa bulan, berapa hari lagi bu ke Ramadan teh? Sok bayar. Ingat-ingat berapa hutang. Karena urusan hutang tuh berat. Tong boro hutang ke Allah, ka jelema wae. Contoh kasus hutang. Saya punya hutang ke Pak Bos di sini. Pak Bos tahu saya telat-telat aja dan numayar hutang mah gitu. Kadang sakapeung era nu ngahutangkeun, era nu boga hutang. Berhenti menghutangkan. Jadi ngaganggu psikologi, panggil jeung nu boga hutang dan mepet urang teh sieun pajarkeun nagih, betul enggak? Tapi nu boga hutang mah kalem we, malah ngadeketan deui, tamahan deui lah. Tangis bere we. Misalnya perlu 1 miliar bere 5.000 meuli seblak ceker jangan gitu juk. Nu penting tong ngahutang. Ya. Nah, ini masalahnya prinsip. Si bapak menghutangkan uang ke saya. Sayanya kakali cisanwe si bapak kesel, udah lunas ustad. Ame tengah ganggu silaturahmi. Saya sama bapak beres urusan, tapi sama Allah belum. Karena Allah tahu kenapa saya dibebaskan hutang. Memang tidak beritikad bayar atau memang tidak mampu bayar. Cik eureun ngahutang teh, maka Rasul sekelas sahabat dan syuhada di antara para sahabat kalau mau disalatkan tetap bab hutang mah ditanya. Siapa yang membayar? Kau mau hutang ke Allah, maka hutang saum, hutang ke Allah. Bayar. Ya, jangan sampai bertumpuk. Makanya solusi bayar hutang dalam saum itu kalau tidak fidyah ya dengan saum, namanya qada. Itu hukumnya sedikit-sedikit dimunculkan, nanti kita ngembangkan dengan tanya jawab. Ustaz, apa yang harus ditobati sebelum Ramadan? Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahirin. Teu era ku Rasul. Rasul mah tobatna tiap nge salat. Perhatikan Rasul setelah salatnya beres, apa yang pertama dibaca setelah beres salam dalam salat? Ningeta ngarti, Rasul mah teu sombong. Ibadah nawe di istighfaran. Urang mah di istighfaran. Di upload OTW BMC kajian bersama Ustaz EE. Istighfar. Rek itu wae. Ai saya emang iklan ngabejaan ame loba nu hadir. Ai ibu naon? Live Instagram tuh Ustaz Revinnya tuh baru datang tuh. Ustaz foto heula tuh. Manehna ngegeletah bari dendek. Urang wae hampir kaletah. Eta teh di Jakarta ge kitu sarua. Artis-artis kamari mah duh, ni hareudangeunah teh. Nya luar biasa sih, kudu ekstra wudu di Jakarta mah, Bu. Gua godana barungkeul kan. Anu kancingna marukatan. Ustaz deudeuk moal. Amun Ramadan dipake tajil dah. Kulit nanti bararesih bu, mun sireum ngaliwati dijalikeuh jiga nama. Komo urang. Nya, ribu ieu jaga pandangan. Jadi hese ngapakeun Quran teh hese apa gampang bohong. Ieu narasis wae. Di BMC tau nanti. Yang Aceh dekat Al-Ukhuwah tuh, tuh banyak tuh. Ya udah dulu ya live Instagramnya ya. Datang dong, gak gaung gak datang. Anger di komenan. Rek itu wae. Untuk itu OTW duha instastory. OTW tahajud. Jangan ping aku ya karena aku di rokaat kedua. Kelo. Tiap ganti rokaat, tiap ganti status. Di share di ka grup WA. Nyiriweuh di grup teh tungtang. Si eta gelo. Tiap ganti rokaat, tiap ganti status. Malah ngajakeun, mana teu percaya ya urang ke ruku ya. Cik atuh mikil ibadah teh keur saha? Ayo ustaz eta kamari di Tasik keur offroad. Salat dipoto. Hei, beda lagi kepentingannya, hei. Dakwah eta mah Jadi di leuweungnya menang sholatnya ge kalotor, weh cai kutayamum jeung lain urang nu motona takru ta carekan tah. Nyaho diupload urang mah riweuh hewir. Jadi awak mun teu komen teh. Tabayun dong. Maka fitnah lawan dengan senyum. Dendam lawan dengan maaf. Setuju tidak? Karena teu ngarti. Coba aya di tempat kejadian moal riweuh geurah. Terus urang kudu ninggalkeun sholat. Teu bisa lah, urusan ria itu urusan hate yang Allah, niat tina niat nu mana. Maka bertobat ketika punya niat salah dalam beribadah sebelum Ramadan. Niat Ramadan rek naon ye? Arisan paketan, arah geus tong kikituan wae, ngaganggu silaturahmi. Guruna pangajian datang kabeh henteu dan hiji can mayar geus hongguan mangke ge mareunang sorangan lah. Meni tinggalkan kebiasaan buruk teh di Astar tiap tahun teh THR marjan naon di dikumpul-kumpul nu kitu tungtungna tengi. Yuk kudu nang wirid make tasbih ganti ku kacang ngabuligiran kacang banaloh banaloh banaloh banaloh banaloh nepi ka bareuh tah buru baweun ka lembur di lembur geus aya kacang nya kaleng kue kue kaleng dikumpul-kumpul diganti gorengan jeung saroja katipu urang sugan teh hongguan dikodok minyakan gorengan eta teh geus penipuan hayu cangkangna mone hayu jerona saroja asreng Garut tapi menang pelajaran loba tahun kamari juara jadi terkenal saya teh merhatikeun kaleng hongguan teh ternyata lain janda anu na kaleng hongguan awewe teh nya ge jeung anakna dua. Kan pertanyaannya kemana bapak nanya? Kan saya mah lega tarang soka pikiran untuk paruge. Diteangan, ditelusuri, ternyata salaki nanti kaleng mone. Anu kopeah na jangkung dengan tentara Inggris. Jadi balik nanti setahun sekali. Anak nanti ternyata secara silsilah paroid ilmu waris lain dua, tilu. Nuiji nges gede, na kaleng nisin. Tapi bibi-bibina susu cap nona. Dulur-dulurna kaleng Astor. Tah eta teh ngariung mun lebaran mah di lembur di Garut. Teu era ku kaleng teu ngariung. Cik atuh mikir. Keun we jerona gorengan jeung saroja jeung Ali Agrem mah. Tahu Ali Agrem? Donat Garut nu garing, nu bolong tengahna sama tara ngadahar rugi tara kadahar tengahna. Heudah bolong. Lalaki nu can boga gawe aya lowongan di donat tuh pabrik donat eudeuk bagian ngabolongan donat. Kumaha Ustaz gawe nanya kitu we. Donat ngaliwat kitu. Nya lumayan lah boga buruh di sunatan. Sia teh ka mana wae. Nya. Jadi urang teh kudu mikir nyamut Ramadan teh ku hate nu mana. Rek kaduniaan wae. Baju geus bala di imah. Kuduna akhir Ramadan itu memperketat ibadah taraweh bacaan Quran sedekah pindah masjid jadi kosong pindah itikafna ke pasar baru tararoap milihan lejing balikna maleuri rujak nyaho urang ge anu narampel geuningan kieu Ramadan nya di hordengan warung nasi suka lapar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dina sepanduk nama ditingali suku ngagarantung caing teh warung nasi warung suku tuh sampai preman jumbrung ngamuk tuh di jumbrung pasar rame kan Ramadan ke akhirna kan mah ngaji-ngaji di masjid agung jumbrung tapi warung suku ngagarantung preman eta naik imana ke Ramadan mah hei cik atuh hargaan sepanduk teh nyingkap ke anginan. Ieu loba nu puasa, mane kadon ngaropi Indomie, teh manis, pika bitaeun, tutupan goblok. Ceuk preman jumbrung teh teu ngagugu da keur ngeunah dahar Indomie dicengekan tengah poe atuh. Sok bayangkeun. Da Ramadan mah motor keur ngebut ge atuh ningali tulisan Goyobo di Gani Arta da ngagibeg atuh. Aslina aya sepeda ngabonceng SG dituturkeun. Cik sia teh kana dahar wae atuh. Preman jumbrung eta. Ada tutupkan saya tengah dengek ditutupkan ke preman tak kia tutupkan harga anu puasa mana nak kemana asup ke jerok teh manis hiji Meureun dehidrasi geus amek-amekan. Keun we da premana tuh. Rek kitu aya pipikiran teh kana dahareun kana baju wae berjuang nguber baju jeung uang. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita ge cantang tuh deuih. Mata Allahumma salimni li Ramadan, tuluykeun. Wassalim Ramadan ali, salamatkeun abdi ke Ramadan, Ramadan ke abdi. Alangkah indah ibadah di bulan Ramadan. Sekeluarga tadi sahur bareng. Sekeluarga sekampung taraweh panggih ngadumu kena. Cek. Alus mukena anak hideung. Sabaraha cek eta sabulan? Alah aing ngomongkeun kitu di masjid. Marake emas kan. Sahareudangnya cenah. Masjid teh DKM teu make AC cenah. Ye suku atil wae pamer gengge nyaho. Maca Quran ge surat An-Nas pamer runtu emas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Riya ya. Riya An-Nas bawailul lil musallin. Taraweh imam dipilihan. Ustaz Evi nya di masjid ieu. Iya. Aduh Ustaz, sareng di cik ibu-ibu kompak. Nya ke atasna dipoto nya. Tapi ieu iya, tarawehna tong panjang teuing. Ke uih taraweh Ustaz ka bumi di Pasihan Marjan nya. Jeung ngongguan tapi tong panjang teuing. Curang teh taraweh nancan riweuhna geus. Aneh nu beuki Yasin ge di bawah taraweh mah ngamek. Nya Yasinna di bawah taraweh gitu. Nu beuki Yasin kusaha dipake ngimaman taraweh Yasin teh da ngamek. Ghairil maghdubi alaihim waladdolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin si Ustad gebenang di kolingan. Tadi teh geus dijanjian rek dibere marjan kan don maca Yasin. Wal Qur'anil Hakim ceuk kadon ngahajakeun geura. Naon sih? DKM ke bejaan tong diondang deh. Inna kalaminal mursalin. Mit amit ih imam kia malah intutur kenan. Ala siratim mustaqim. Cek urang kia 11 rokaat kia bakal ribu kia bacaan kia mah. Pada urangnya ngarti sunnah. Allahu Akbar. Gening ponok. Siawai sholat wai berburuk sangka. Rekitu wae. Yasin teh bisa dipake 11 rokaat, 85 ayat teh teteh nyaman. Macana sing tenang. Imam bacaan tarawih teh gancang. Aya nu taun kamari mana YouTube, sebenarnya 7 menit 20 rokaat coba kumaha. Bere helm iman kitu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Diaminkeun cileupeungna ku makmum teh da kaanggo meureun nya. Nepi ka watini pabeulit jeung moal asri coba. Watini wajaituni waturisini na wadala ladina amin lakon alak nani zana bihasani takin sumaro dan nahu asbala sabini nila ladina aman wa aminu sholihati watawa sawbil haq watawa sawbisob. Tadi benarkan antep-antep namun dibenarkan ngacapruk lila ke sahur kaberangan sampai atahiyat nang kieu tarawehna atahiyatul lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa sallam hayya shalah bergomati shalah qad sia rek mana-mana ge Maka Nabi menangis dan mengkhawatirkan nasib sholat umatnya. Umati-umati as-sholah. Loba bangsat ngeluwi goreng tibatan bangsat. Siapa ya Rasulullah yang mencuri sholatnya? Rubah tah. Taraweh ayana mah. Tong nengan gancang. Nukalem. Jika kamari tahun kemarin saya dapat Yuki Pasben. Saya dapat Yana Umar dan beberapa seleb Bandung lainnya. Saya tarawehnya kemarin mah di masjid. Di Klik Square tuh. Sebulan campleng sampai malam takbiran. Tapi banyak anak kemudian hijrah barudak motor. Tarawetna sajus bu, mulainya jam 10 sampai jam 2. Alhamdulillah, caririk, caranggeleun. Tapi besoknya nagih deui tad taraweh di hayu. Bacaanna kalem atuh Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Kebeg barudak, wah susah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Menang? Menang. Pakro mata yassara minal Qur'an. Baca yang ringan dari Al-Quran tau nyiksa diri itu penting suwa kalimatul ikhlas lain panjang lebay ponok ngedua jadi berkepentingan gak boleh. Nah kepentingan kita menyambut Ramadan, jangan menunggu Ramadan untuk taubat. Benahi segmen-segmen niat, segmen-segmen amal dengan tambahan ilmu lalu ikhlas mengamalkannya. Yang saya takutkan ini yang kemarin Ramadan terakhir karena banyak yang berencana lalu ajal melampauinya. Karena kata Rasulullah, pernah menggambar kotak 4 persegi panjang, presentasi depan para sahabat, tah cek Rasul teh. Ieu naon ya? Kotak ya Rasulullah, nya naon? Cek Rasul naon? Ini teh ajal kamu. Jadi setiap manusia mah terikat ruang dan waktu. Kulu ajali musamma. Tah ieu garis-garis kecil di pinggir-pinggir kotak itu apa ya Rasulullah? Itu penyebab ajalmu tiba. Hati-hati kebiasaan, berhenti ngomongin orang bising maut keur ngomongkeun. Reun karaokean bising maut ka seblong mik. Tukang ngusep kurangan ngusep teh bising maut di betot gurame. Sok nabung teh ayeuna sapoe sajuz salembar ketuluykeun Ramadan kitu nyambut mah persiapanna preparingna maksimal sigare kadatangan tamu agung kan red carpet ge diamparkeun. Maka biasakan saum sunnah Senin Kemis mun teu boga hutang saum nu poko mah atawa Daud atawa nu sabulan tilu poe taning aya mulbit 13 14 15 ieu mah Ramadan teh nyambut Ramadan teh digalakeun lain saum sunnah. Hayu Ustaz urang botram cenah. Engke mah moal bisa dahar beurang. Ka Ustaz teh ngondang teh botram karena dahar we. Teu bosan ti leuleutik dahar. Rasul mah justru yang diperketat teh saum sun biar badan membentuk araram biologis, adaptasina teu sok dan saum itu menyehatkan. Urek operasi wae teh saum heula. Mun hayang nyambut Ramadan dengan pertobatan, tobat nanti ayeuna dan belum tentu Ramadan mah datang, betul tidak? Maka doanya para sahabat, Allahumma salimni Ramadan. Hanya doa yang berubah takdir kuduna maut. Sugan ringaskan doa iman terimautkan ku Allah. Kena ada ikhtiar dengan doa. Ya Allah selamatkan aku untuk Ramadan. Ramadan untukku. Wassalimhu minni mutakobbalan. Selamatkanlah ia Ramadan dan amalan-amalanku di Ramadan itu menjadi amal yang diterima dan menjadi penghapus doa. Maka ada satu hadis. Minas sholah ila sholah. Dari satu sholat ke sholat berikutnya, dari duhur, dari subuh tadi, barusan duha, itu jadi kiparat dosa. Duha hapus diku, zuhur, zuhur hapus ku a, asar, asar hapus ku maghrib, maghrib hapus ku isya, isya hapus ku tahajud, tahajud hapus di tukafiro lima bainahuma. Minas sholah ila sholah, kiparat dosa harian, jaga dengan sholat, penghapus dosa itu. Kedua, minal umroh ilal umroh. Dari satu umroh ke umroh berikutnya. Kalau dosa mingguan laki-laki, minal jum'at ilal jum'at, itu penghapus dosa mingguan. Ibu-ibu jangan kecil hati. Makanya jum'at mubarak, jum'at berkah. Ibu biasakan ngirim makanan cegat ngebaralik jum'atan. Nah bubur kacang sadrem. Pak, pak, pak, iya cenah hoyong karaosan ku bapak-bapak nu jumatan kanggo ngamodalan bapak gaduh tanaga engke keur salat asar ame abi udunan cegat sadrum siapkeun hareupeun masjid teh bade di imam bade anggo ibak mangga sok. Tapi kita sudah bersedekah saya mah suka ngirim makanan ke tahanan-tahanan yang di kepolisian aratohun teteh. Kenapa saya lakukan itu? Karena waktu saya ditahan dulu itu dari gereja datang pak kue mangkok kue apem itu, duh, nah, urang atuh sanggup padang naon kirim jus tak kapores-pores terdekat doa orang-orang yang terdolimi itu didengar. Saya kemarin ceramah di Bogor Tabligh Akbar 10.000 lebih yang datang ibu-ibu tengah peting jam 12 setengah 12 karakter da opat ustadna di kuburan Cina coba uji nyali atuh di Rancamaya nungayakeuna preman didinya di kuburan. Dan ya versi on the spot. Oyak atuh da ibu-ibu jam 12. Oyak naon ibu-ibu oyak sugante gempa. Hayo orae kadut di tengah. Orae wae ngilu ngaji bener. Ya. Ya. Tah bu, nah bisa preman bisa lembut hati. Mereka tuh jebolan narapidana yang kita sentuh ketika mereka ditahan. Baliknya jadi taubat. Ingat dulu ketemu Ustaz Evi enak jadi Ustaz. Pengen dong kita menyebar frekuensi yang sama, pengalaman yang sama supaya tidak diikuti generasi. Kamu ada ke di itu tuh di Bogor. Tabu, kepikir enggak sama rahasia kecil? Wa'at imut ta'am. Kalau di Turki, saya tanggal 11 pergi ke Turki. 11 ini April. Kalau di Turki menjelang buka bersama datang itu makanan itu tumpah ke jalan di karpetan. Karena ada hadis manfaat toroso iman. Barang siapa menyediakan futur makanan untuk orang saum, entah itu sahur dan buka, karena magfiratan lidzunubihi, Allah ampuni dosanya. Jadi ngapus dosa mah gampang, bersedekah we dengan makanan. Balik di Turki, dipraktekkeun di lemur urang di Jumbrung, amparkeun karpet di jalan. Dahareun ka tengah jalankeun cendol, goyobot, candil, kolak, kolak sampe, kolak kui sagala aya. Sok neng amparkeun ka pun bojo teh. Ngong adan teh daeuh nu noel. Nah neng awet disangka dagang. Da urang mah terkenana lain ahli sedekah tapi ahli dah tulisan curang teh isuk mah keun nu saum dicokot jeung karpetna. Hebatna Indonesia teh. Amal wae hese. Di ditu mah resep bu berlomba-lomba jadi hadis teh diamalkeun. Maka Ramadan mah sok banjir makanan, sok nu terbaik berikan. Nu panganyarna nu pangeunahna nu haneut keneh bikeun kapake salat di dahar kudu di masjid mah kapake ngaji udunan teh. Ya marajin mere ka masjid brownies geus jiga oncom. Atuh DKM-na mencret. Bubur kacang geus jiga lem. Daripada dipiceun mending ka masjid keun nya da masjid teh wadah runtah. Koplokna teh nya. Jam ngaco ka masjid keun. Coba aki-aki nu ngumumkeun sahur teh waos di masjid. Tos kantun tilu cenah. Heeh, geus metikan. Waktos di masjid geus jam tilu maksudna. Waos di masjid parantos tilu. Da adan aki-aki mah jiga takbiran atuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah, nah adan subuh teh jadi takbiran. Cik bikeun jam teh nu alus geus kikituan jarumna. Matak adan jeung komat teh sarua di urang mah. Di ditu geus komat di dieu karek adan da eta we IB waktu iraha bae jamna teh geus. Cik bere-bere batrena tuh. Sama kurut nu maot ka masjid geun jadi hareang ka masjid teh. Pas rek tahajud pareum lampuna amparkeun sajadah tibalik ngamparkeun sajadah strekeun lampu kan gebeg ningali sajadah mengenang 40 hari ibu Romlah. Jaba make kacamata gede ih. Jadi ibadah teh kahalangan ku nutup arugu. Cik rubah-rubah, bertaubat jangan menunggu Ramadan. Tobat dari pola pikir yang salah, tata cara yang salah yang merusak ibadah-ibadah kita. Keluar dari budaya kebiasaan yang kurang signifikan dan kurang bernilai. Setuju tidak? Maka salim nilai Ramadan. Wassalim Ramadan ali. Wassalimu minni mutakobbalan. Ujungnya amal kita harus diterima. Kata Nabi, ini penyebab amalmu tiba. Penyebab ajalmu tiba. Maka bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Lalu Nabi menggaris-garis kecil di tengah. Keluar garis Rasulullah itu apa? Itu akalmu yang melampaui ajalmu. Urang mikirna lebaran, pulang kampung, liburan, siapa yang menjamin? Loba nu ngiluan arisan paket teu kacokot karena ajalnya tiba. Tak berhenti ikut arisan. Sok ditipu panitia. Itu di Bekasi mah kasus miliaran arisan lebaran daging, paket, geus tong gigituan capek. Nyeun atuh sorangan nabungnya lebih amannya supaya hati lebih husu tong kitu wae aya targetkeun ah rek tamat 30 juz semakin hari semakin memperketat itikaf ah bising jadi Ramadan alangkah nikmat ibadah di bulan Ramadan sekeluarga sekampung senegara senegara Idul Fitri barengnya nutara sholat ke kalapangnya make sarung cap gajah duduk koko anyarnya balikna sasalamannya minal aidin wa faidin selamat hari raya lamun ningali umat Islam tingali Idul Fitri Idul Adha mun ningali jalma iman tingali jumaahan mun ningali jalma ikhlas tingali jamaah subuh aslina itu statistik so sekampung senegara kaum muslimin dan muslimat sedunia cek bimbo seluruhnya kukuh awam musuhnya kelebaran mah ceuh hampurannya ceuh abdi teh sok ngomongkeun ceuh nyangakeun ceuh nya dosa-dosa abdi ditampi ceuh mangga goblok ditampi nyangakeun ceuh samudaya kalepatan anti-anti tong rusuh geus anu aman taqabbalallahu minna wa minkum nya kitu sok amin kitu nya semoga Allah menerima apapun amal ibadah kita dan menjadi kiparat dosa. Terus di Ramadan teh Bu, kenapa harus bertobat biar bersih dan layak mendapatkan Lailatul Qadar? Apa lagu Taufik Ismail nu kubumbo? Cuma sok lagu eta dalem. Marga satwa tak berbulu, gunung menahan nafasnya, angin pun berbisik, pohon-pohon tunduk pada gelap malam, pada bulan suci Quran turun ke bumi. Quran turun ke bumi. Nanya. Dapatkan Asep dan Siti-nya. Inilah malam seribu bulan ketika cahaya surga menyinari bumi. Kenapa malam itu dinyatakan seribu bulan? Khairum min alfisyah. Hanya orang-orang yang diampuni dosa yang layak mendapatkan malam itu. Maka bertobat, jangan menunggu Ramadan. Berdoa, perbanyak wudu untuk menyebut Ramadan. Perbanyak sholat sunnah, kuatkan saum sunnah, biar dilayakkan mendapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Kenapa malam itu lebih baik daripada seribu bulan? Karena Quran diturunkan. Pertanyaannya, Qurannya sudah turun belum? Sudah, baca yang sudah diturunkan. Satu malam bersama Al-Quran itu lebih baik daripada seribu malam, seribu bulan, 84 tahun tanpa menyentuh Quran. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar itu ini. Mudah-mudahan ini Lailatul Qadar bati tahun kemarin, bukannya ngaji kene. Urang mah geus meunang Lailatul Qadar ngarasa GR. Ceuk, naha teu itikaf deui? Naha ceuk teu kajian deui? Naha ceuk ayeuna mah jeung teu salat sunatna atuh ku pahala Lailatul Qadar kamari ge? Ceuk mah boga kene stok pahala. Halo. Jika tukang kiridit hitung-hitungan teh. Jika balik umroh ngedua ke masjid teh naon atuh di ditu mah sarokaat ge 100.000 tad. Enak kalem we kurang pahala mah nyokot teh tinu balik umroh kamari. Nya da ATM. Tong hitung-hitungan doraka. Nya. Maka sok sambut Ramadan teh dengan bertaubat. Maka jangan menunggu Ramadan untuk bertaubat. Ramadan juara amal ibadah, bacaan Quran, sedekah dilipat gandakan. Maka persiapkannya, preparing. Yatim tak gabruk dah, kumpulkan, tangkep, pangmelikan baju, bahagiakan mereka. Ame orang dibahagiakan ku ah, pendusta agama, alus ngajina, nguruluk hadisna, teori agamana jelas. Yatim diantep mah pret ah, aslina wani diriungkan. Allah nu ngomongna araintal ladzi yukadzibu. Dan yatim mah karena istimewa enggak boleh dikasih dari duit zakat. Catat setan. Salah. Ayat teh dina asnaf zakat yatim disebut. At-Taubah ayat 60 enggak ada. Yatim mah cik atuh tinu kesang sedekah, infak sing gede, ai zakat mah terbatas. Karunya sok untung nungguan lebaran geus di awal, bising teu boga keur saurna, teu boga keur bukana. Moal moal rugi anfik unfik alaita aya urang di dieu diuk teh. Doa si yatim sarepinya oh atuh doana nya pertama boga mobil Avanza nanganyu kumaha yeuh Avanza yang lunas ah bawa ah ulin yatim ngabaso tah nepi ka arutah warung teuing nya aya baso teh nu samangkong teh satamruan siji budak didahar beak mubazir utah dipake puputeran di Bandung paepi mobilna kautahan ku abi bae doakeun we sing digantian ku Allah mobil alus ningali aya Hammer ngaliwat tuh paepi cenah mobil mah nu kitu aminkeun atuh kumana ya buru amin cenah bu aslina eta Avanza dibikeun ku saya da janjina kitu mun paepi boga mobil anyar Avanza keur abi cek barudak teh wanieun cek urang teh asal bener doana wanieun sa cenah asli nah mobil loba ayana mah Grab kama mana kari eureun terudet dianterkeun anti ngeluh eta geus nu urang saeutik milik loba riz aslina bangkeun Pak Epi sing viral sing naik daunnya da hileud koplok curang KBMC teh tempat ulin baheula lama akustikan di dia teh ayana mah ceramahnya kenapa bisa berubah Mekah Mukarramah yang gersang tandus. Wow, sekarang rubah. Jadi seperti itu juara. Kenapa? Seorang yatim saha Muhammad Rasulullah sing nyaah ka yatimnya. Bukti taubat urang bener teh nyaah ka sasama bere nu koret tanya nu ngewa sanggup teu. Nu ngewa tanya nu bere koret sanggup teu. Tarek Ramadan anteuran bakakak ceuk. Nu ngewaeun ngabalieur ewak ide ce bakakak ce ngabalir ewak cina ngobrol jeung bakakak wanian te riweuh rek Ramadan hate kotor wae jeung tatangga pasea jeung dulur teu akur sik atu mikir tong saruana Idul Fitri hungkul cantang tuh Idul Fitri urang nepi memaafkan itu di depan sok jauh hampurannya irek nyambut bulan suci hate kudu suci bili pernah aya nu kasigeung ka ngeung-ngeung ka gedag goyang-goyang ka sebat ka sabit ka sebut-sebut ka sabet punten nyace nya imam bising abdi dosa ye bakakak ye ngabalieur tewak ti belah dieu ngabalieur kene joget bang bang bang bang bung bang bung bang bang tong sarua gelona. Tanya nu ngewa bere nu keret bertobat jangan menunggu Ramadan karena belum tentu Ramadan menunggu tobat kita. Sementara itu saja season kedua pernyataan pertanyaan. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Pak ya Bu ikut bocorannya tanggal 21 ini launching depan rumah sakit Jungberung. Ini lebih ya sama-sama keren sih buat squad ringan. Ada di Instagram saya. Pada. Buku ini gratis Bu, enggak harus beli, ganti aja ongkos cetak. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ustadz Evi. Mungkin ada sesi tanya jawab ya kami. Dua ikhwan dua ahwat. Oh, dua ikhwan dan dua ahwat. Silakan. Dari kru ada door prize nggak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana siapa Bu? Namanya Abdi Bu Ika di Kopo. Berenang harusnya Pak Ustadz dia. Siap. Terang janji Allah pasti benar. Biasa dihapunten. Wow. Sok ngapa Bu udah kedengeran? Sok. Ini keren pertanyaannya. Manusia tidak ada yang steril dari dosa. Kullu ibnu Adam khata'un. Setiap anak Adam pembuat kesalahan, pembuat dosa, pembuat khilaf. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya pendosa masih dihargai baik selama dia bertaubat. Apa itu taubat? Taba yatubu taubatan ar-raja, bercerai kembali rujuk. Maksiat itu bercerai dengan Allah dengan taubat kembali rujuk ke Allah. Apa yang dia dilakukan setelah maksiat? Minimal istighfar. Lalu tidak ada sholat tobat karena setiap sholat simbol toh ibu yang dimaksud sholat tobat itu sukrul wudu bu wudu sholat ngan ngaran sukrubah taraweh teh tahajud tahajud teh qiyamul lail eta kene tong kajebak ngaran ya sholat sunat sebelum duduk masuk masjid tahiyatul masjid eueuh ngaranna eta teh ngan kitu we dibere ngaran sholat tobat teh eueuh dan setiap sholat teh simbol toh tobat. Lalu apa yang harus dilakukan? Tukap virus sayi'ah bil hasanah. Ikuti keburukan masa lalumu dengan kebaikan-kebaikan sedekah, baca Quran, menebar salam. Lakukan apa yang bisa lakukan untuk kiparat dosa-dosa kita. Maka yang disebut taubat itu kembali ke jalan Allah. Tabayyatubu taubatan. Sederhana saja. Tidak ada amalan spesial, yang penting konsisten. Perbanyak istighfar. Istiqomah di dalam istighfar. Itu aja yang dilakukan. Dan saya juga sama, Bu. Ya. Oke, okay, next. Masih akhwat, nanti ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap menyambut bulan suci Ramadan, pemakaman-pemakaman biasanya suka penuh ya Pak Ustadz. Iya. Yang saya tanyakan, apakah tradisi tersebut sebelumnya gitu ya, dicontohkan oleh Rasulullah. Siap. Atau mungkin bahkan ada perintahnya barangkali, atau mungkin hanya tradisi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya kemarin tuh ceramah bu di kawasan pemakaman Chinese, kuburan Cina, mau diurang mana Cikadut. Ini boga nanti bos Haji Odang. Jadi mau naik melik kuburan ini lewat beliau. Kayanya luar biasa. Tah Haji Odang mah sedih mun aweh nu maot teh. Omset ngaruh gitu. Sarua jeung tukang gali kubur Cikutra. Murang daar ikan bakar dirinya atoh urang datang teh. Tad baru dak arwah ngaranna teh. Komunitas penggali kubur tad cenah asa sepi eung stilu poe nu maot. Tak tong sombong jadi dokter bisa hirup teh tina penyakit batur teh. Nah, apa pelajarannya? Di zaman Nabi teh kuburan teh geus aya dan nu maot mah ti baheula. Di urang aya tradisi, aya kearifan lokal, mun lebaran ngarabring ziarah kubur. Teu nanaon ngan. Ziarah kubur mah kepentingannya satu, tuzakirul maut, mengingatkan urang teh bakal juga kitu. Maka ada sunnahnya, salam ke kuburan, assalamualaikum ya ahli diar. Keselamatan bagi engkau para penduduk kubur. Perlu jawaban teu? Atuh lompat dijawabna. Nya teu kabeh salam perlu dijawab. Ini tradisi yang hanya berkembang di Indonesia. Di Arab sendiri gak rame. Istilahnya nadran. Apa itu nadran? Nadran itu tina nadrotan, ningali, datang, mengunjungi, melihat. Itu budaya Hindu. Mungkin diulik sejarahnya, beli buku Parasit Akidah Profesor Dr. Elmar Sedek. Ini iltibas, pencampuran budaya luar Islam dengan Islam. Hindu, Buddha, itu kalau mau pinjam arwah, dia datang. Mun Cina mah make hiyoh. Aya Batara Nadra, maka disebut Nadran teh. Batara, dewa yang memegang ruh. Jadi lamun ruh rek direntah, dipancing ku haseup hiyoh. Atau ku surutu, atau ku kemenyan. Kan orangnya sok aya nu kemenyan dulu mah ya, pakai ngukus. Tete-tete keur nyambut Batara Nadra ngukus. Ternyata surutuna di paok ku rek ngising. Peleduk-peleduk Batara turun rek naon maneh? Kelo sugante rek nyem arwah keur modal. Nya. Nah, tete budaya bukan budaya Islam, Bu. Tidak perlulah da ngadoa mah tidak ge nepi. Eta meresihan kuburan keur saha? Lain keur nu maot, keur nu hirup eta mah. Nitah rek ka tukang makam. Ni asapangnya ahna nguburan kita meresihan kuburan kolot aya nu maca Yasin sapopoe geus capek diusir ku penjaga kuburan Pak Punten Pak ieu anu bade nadran ternyata lain kuburan nu eta cokotan deui tong Yasin. Jadi Bu sederhana nama enggak perlu karena alam kubur bukan kuburan. Komo di acara kun sabus pak kuburan naon pret ah cik atuh usum neon tong popoekan wae bising musrik. Ti dia we ngadoakeun ka kolot mah Allah magfirli li wali walidayya warhamu mah kamarobayani sok kitu tong sok segala bebeja ka kuburan rek ujian ka kuburan mah abi rek ujian mah ge keur ditanya cenah ye ulus we olangan cek sima teh karena alam kubur bukan kuburan. Oke, okay, next. Jadi itu tidak disunahkan untuk bagian ahwat, ihwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Mulki dari Cisitu, Ustaz. Dari mana? Cisitu. Cisitu. Cisitu atas. Cisitu Indah. Oh. Dago. Siap. Ya, pertanyaannya, Ustaz, simpel aja. Kalau misalkan kredit motor itu masuk dosa riba atau tidak, Ustaz? Ya, terima kasih. Kredit motor, palingan laksana di sana kredit. Ayaan mah di ukuran di urang. Jadi mending cash. Upami, bukan Ustaz, upami misalkan kita memang sudah setengah jalan. Hah? Lunas lah. Kan pertanyaannya sederhananya, jawabannya kudu sederhananya. Ustaz, aing ngeredit motor riba, ente mending cash. Ustaz menges kagok setengah lunasan. Ragu tinggalkan. Gampang jeung saya mah. Salingkuh sok setia alhamdulillah bosen tinggalkeun gampang jeung saya mah ragu tinggalkeun cek saya tak cek Nabi dak mayuri buka ilama layuri buka. Kalau ragu tinggalkan. Tapi yang kagok lunasan mengan terus tong nganyuk-nganyuk di riba itu berat sama dengan jina. Amit mending jina cek urang mah. Naon atuh da ngalangeunah maksiat mah nya. Jadi tong riweuh mang setengah lunasan buru-buru. Kumaha we carana mah nginjeum ka saha nu penting eueuribaan hutangna. Kumaha Bu? Ibu mah da nyen prinsip sorangan da ustad teu nganyuk mah moal boga matak nganyuk we boga nganyuk we salilana. Enggak kita yang ngatur kok. Lebih enak transaksi itu cash and carry. Saya enggak punya utang kecuali utang Budi. Itu aja. Hese si Budi mah dibayarna. Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa nih? Adit. Oh ya. Pertanyaannya pra Ramadan ya. Ketika Ramadannya oke. Okay. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ya. Kama kutiba alaladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang jadi masalah adalah yang jadi masalah adalah mikna paremu ae. Sok bae sing sabar insyaallah ku sabar mah kesel. Simpen mikna make sangu we ngomongna. Nah, gimana caranya saum kita itu sampai ke tujuan itu. Jadi la'alakum tatakun. La'alakum tatakun. Iya. Terima siap, kasih, Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deet tapi ngepret, seutik tapi nyiwit. Kumaha saum itu sampai ke derajat takwa. Saumna sing nyunnah. Sing nuturkeun Rasul. Maka Nabi bersabda banyak yang saum menahan lapar dan haus saja, tidak dapat kemistrinya. Karena ngabuburit tapi maksiat karaokean gaple nunggu maghrib teh. Pertama saum orai atuh kurek ganti baju. Nu SMA saum kupu-kupu dari ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Teh eta takwa menjadi makhluk yang baru lucu. Nu tadina tukang hileudan batur jadi loba balad enma. Entrep di mana we? Lucu teh eta takwa teh apik gitu. Imah ngobrolna kudu salira Ramadan tuluy we ikuti kajian. Nya. Nya geus we penting menang dahar ye. Voucher makan 75.000 ya di dia di BMC ka sini. Mana yang tadi minta lagi? Sok, eta budak ya. Tong dikeprokan dari Japati, sok. Bikeun ka si A itu hiji. Si Ibu hiji ta. Ye, nu pengkar nitip punten ku kenca. Ibu nu tadi Ibu mayan ya. Obat-obat ya. Sok Bu penutup jangan menunggu Ramadan untuk tobat. Ini doanya. Allahumma salimni li Ramadan wasallim Ramadan li wasallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan dan selamatkan Ramadan untukku dan selamatkan Ramadan untukku dan selamatkanlah amalan-amalanku dan selamatkanlah amalan-amalanku di bulan Ramadan menjadi amal yang Engkau terima. Menjadi amal yang Engkau terima. Tentang tobat. Allahumma ij'alni. Allahumma ij'alni. Ya Allah jadikan aku. Ya Allah jadikan aku. Minat tawabina. Minat tawabina. Orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat. Waj'alni. Waj'alni. Dan jadikan aku. Jadikan aku. Minal mutatahhirin. Minal mutatahhirin. Termasuk orang-orang yang dibersihkan. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Nanti asar pada asar yang dekat-dekat ke radius lokasi saya di Telkom Supratman ya. Ada Telkom ada masjid di sana. Pada asar ada kajian ringan juga dengan tema yang berbeda. Insya Allah kita bertemu kalau ada waktu. Itu saja saya Pependi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.